Para ikhwah yang saya muliakan, setelah mendengar, ikhwah dengarkan kronologis adanya fatwa-fatwa ulama terkait dengan adanya kesalahan Syekh Al-Imam dalam meneken perjanjian dengan kelompok Syiah Rafidah di Yaman. Dalam rangka beliau bertujuan menjaga darah, harta, dan markas dakwah. Itulah ijtihad beliau. Maka jangan katakan kita membela perjanjian. Sebagaimana banyak tulisan berkata, ini grup para pembela perjanjian kufur al-imam. Tidak. Kita sudah sampaikan ke ikhwah, dan ini saya ulangi, majelis ini, kita bersama ulama menyatakan batilnya perjanjian itu. Hanya saja ulama menilai masalah kok diteken beliau. Ulama berbeda pandang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di luar negeri sana ditanyakan oleh banyak pihak kepada para ulama ahlus sunnah. Bagaimana ini penekenan perjanjian itu yang dibuat Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam? Yang pertama saya dapati ikhwah yang saya muliakan adalah sikapnya seluruh ulama Yaman. Dengan yang dituakan kibar ulama Yaman Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Wusabi. Dan kita sendiri bertahun-tahun di Indonesia mengkategorikan Syekh Muhammad Al-Wusabi min kibaril ulama. Min kibaril ulama. Memang beliau kibar di umur dan ilmu. Usia 60 tahunan lebih. Kita sepakat itu. Seluruh masyayikh ulama Yaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi yang dituakan, semua sama menilai isinya batil. Tapi semua memberi uzur kok diteken beliau itu. Memberi kemakluman ada satu hal. Keadaan menuntut beliau teken itu. Sehingga mereka tidak menganggap Syekh Muhammad Al-Imam berubah keyakinan. Bahwasanya betul-betul dalam yakin hati beliau Syiah itu jadi saudara. Agama sama, Nabi sama, semua sama. Tidak. Sebagaimana yang saya lihat ada sebagian orang memaksa Syekh Al-Imam katanya sudah berubah keyakinan. Kalau betul beliau berubah keyakinan, ikhwah yang saya cintai, bukan lagi mubtadi lah gelar Syekh Al-Imam itu. Tapi kafir. Karena beliau sudah ikut kepada pemahaman Syiah Rafidah yang terang-terang keyakinan kafir. Mereka bukan kaum muslimin. Kalau betul keyakinan berubah dengan neken itu, enggak cukup mubtadi beliau itu. Tapi sudah jatuhnya kepada kekafiran. Tetapi masyayikh Yaman masih yakin beliau tidak seperti yang ditekennya. Itu ada sesuatu kondisi beliau teken itu. Dan lihatlah perkembangan yang datang ke kita informasi. Dahsyatnya tekanan Syiah Rafidah di Yaman sampai puncaknya kemarin saya informasikan. Penggulingan presiden dan perdana menteri. Begitulah kuatnya mereka menekan negara, bahkan bukan hanya Salafiyin. Sampai presiden perdana menteri pun turun dari jabatan. Hingga sekarang negara Yaman bila hukumah wala rois, tidak ada pemerintahan yang sah, tidak ada pemimpin negara. Syiah merajalela. Sampai dikirimkan satu foto yang memang wajahnya sudah dihapus. Alat berat sedang memasang di kota Son'a gambar Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini katanya. Padahal ayat setan itu. Saking berjayanya mereka di negara Yaman. Hingga pemerintah Indonesia melihat dahsyatnya keadaan fenomena ini, menyeru seluruh warga Indonesia yang ribuan jumlahnya, pulanglah. Sangat gak kondusif ini. Husiyun terkenal bengis, sadis, enak-enak mereka bunuh kaum muslimin kalau tak sepaham mereka. Sampai pemerintah Indonesia bukan terkait fitnahnya Syekh Al-Imam bicara, tapi terkait kenyataan keamanan negara memandang pulang, evakuasi ribuan, 4 ribuan kira-kira warga kita di negeri Yaman.